Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا جنب بيننا وبين الخطايا kama jannabta bainal masyriqi wal maghribi wa jannib bainana wa bainal ba'asi kama jannabta bainal masyriqi wal maghrib ba'id bainana wa bainal munkarati kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib a'inna ya rabbana ala tarki ma'siyatika عنا يا ربنا على ترك مخالفة نبيك عنا يا ربنا على طاعتك وعنا على اتباع سنة حبيبك سيدنا محمد احشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu kemuliaan yang selalu mendambakan keridhaan Allah. Alhamdulillah kita bisa istiqomah di majlis ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk bisa tetap istiqomah dalam kebaikan hingga setelah panjang umur nanti Allah mengambil kita, mencabut nyawa kita dalam keadaan kita diridhai oleh Allah di jalan kemuliaan, di jalan yang Allah ridho. Kita di majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, dengan kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis kitab Riyadhus Shalihin merangkum tentang riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencakup segala kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tentu mencakup maknanya apa? Ingin mencoba mengenalkan kita segala kehidupan Nabi. Adapun kehidupan Nabi amat luas sekali. Tidak cukup ditulis oleh satu buku atau dua buku atau tiga buku. Teramat luas akhlak Nabi, teramat luas kemuliaan Nabi. Akan tapi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah termasuk kitab yang meliputi banyak dari cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa jadi tuntunan, yang harus kita jadikan tuntunan. Kehidupan-kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak Nabi, termasuk himbauan-himbauan juga larangan-larangan ada di dalam kitab kecil. Kecil, dianggap kecil dibanding kitab lain yang berjilid-jilid, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-798. Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah. Abi Hurairah adalah orang miskin, fakir, yang sangat fakir karena tidak punya apa-apa. Beliau memilih untuk hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di sebuah tempat yang disiapkan oleh Nabi di samping masjid. Cikal bakal pondok pesantren. Suffah. Jadi sangat dekat bersampingan dengan berhadapan dengan masjid. Tempat yang dibuat oleh Nabi untuk kaum fuqara. Dan karena tempatnya dekat dengan Nabi, dan Nabi sendiri kalau menyampaikan ilmu di masjid, maka sangat mudah bagi Abi Hurairah untuk mendapatkan ilmu dari Nabi. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, 17 bulan kurang lebihnya, Abu Hurairah bisa merangkum ribuan jumlah hadis yang banyak dari Nabi SAW. Sehingga Imam Abu Hurairah termasuk disebut sebagai minal muktirin biriwayatil ahadithi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Karena itu juga, musuh-musuh Allah itu kalau ingin mangkas Islam langsung enggak bisa. Biasanya yang dicela dan diolok dan difitnah adalah pembawa Islam. Maka dari itu Abu Hurairah termasuk orang yang dibenci oleh orang yang mengaku dirinya Islam tapi memerangi Islam. Maka dari itu termasuk tanda akidah itu benar atau enggak benar itu cocok enggak dengan Abu Hurairah. Kalau dia mulai mengkritik Abu Hurairah, membenci Abu Hurairah, itulah Islam yang tidak benar. Karena Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang banyak dan diriwayatkan banyak oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Artinya kalau sudah bisa mengeluarkan Abu Hurairah dari orang baik, maka cukuplah menghancurkan Islam dari situ. Nah, ini ada sekelompok yang mencaci Abu Hurairah, mencaci Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mencaci termasuk perempuan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Diolok, sesaat dibilang pelacur, sesaat dibilang macam-macam. Nah, ini sebetulnya tujuannya adalah menjauhkan umat Islam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau-beliaulah saksi. Beliaulah penukil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menjauhkan Nabi Muhammad mereka ngerti enggak bisa. Maka caranya dipotong ini mata rantai antara kita dengan Rasulullah. Sehingga bersama hilangnya Abu Hurairah, bersama hilangnya Siti Aisyah dan yang lainnya, putuslah kita dengan Rasulullah. Akhirnya karena ilmu dari Nabi putus, mengambil ilmu-ilmuan, ilmu-ilmu palsu. Ilmu yang tidak sesungguhnya dari pendusta-pendusta yang ada pada zaman sekarang ini. Na'udzubillah. Abu Hurairah meriwayatkan, bainama rajulun yusalli musbilun izarahu. Abu Hurairah cerita, tatkala ada seorang laki-laki sholat, dia menjulurkan bajunya, sarungnya, sampai di bawah mata kaki. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengingatkan kepada orang tersebut, idhab fatawaddo, pergi, lalu kamu wudu. Fadhahaba fatawaddo, kemudian pergilah orang tersebut mengambil wudu. Tumaja'a, kemudian datang faqala, Nabi kemudian mengucapkan lagi, idhab fatawaddo, pergi dan wudu. Faqala lahu rajulun, kemudian laki-laki ada yang bertanya, ya Rasulullah, malaka amartahu biwati ayyata wadu'a thumma sakatta anhu. Ya Rasulullah, kenapa engkau hanya memerintahkan dia untuk wudu setelah itu kau diam? Kau enggak suruh sholat? Suruh wudu dong. Qala, kemudian Nabi menjawab, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Dia tadi aku lihat sholat menurunkan sarungnya atau celananya sampai di bawah mata kaki. Kalau isbal izar, menurunkan sarung dan celananya, celana di bawah mata kaki. Innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin. Allah tidak menerima sholatnya orang yang menurunkan baju atau sarungnya di bawah mata kaki. Rawahu Abu Daud bi isnadin ala syarti muslimin. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud. Baik. Ini masalah menurunkan baju dan sarung di bawah mata kaki sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Hukumnya adalah haram jika dalam irama kesombongan. Jika tidak ada kesombongan, maka ini dalam wilayah makruh, sesuatu yang tidak baik. Baik, bagi ulama sebagian mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan haram. Kalau yang dengan kesombongan mutlak, semua ulama mengatakan yang dengan kesombongan mutlak haram. Akan tapi yang celananya dan sarungnya di bawah mata kaki tapi tidak dalam irama kesombongan, ulama berbeda pendapat. Antara haram karena banyak nas yang melarang, sebagian mengatakan makruh karena nas yang melarang pun banyak diikat dengan kalimat khuyala, sombong. Artinya yang menurunkan mata kakinya dengan kesombongan itulah yang haram. Kalau tidak dengan kesombongan, tidak masuk wilayah haram, akan tapi wilayah makruh. Inilah perbedaan di antara para ulama. Selagi demikian, maka tetap kalau sudah ada perbedaan atau khilaf di antara ulama, makhruj minal khilaf, keluar daripada khilaf para ulama adalah bijak. Artinya, jika Anda mengangkat, ini khusus bapak-bapak, ibu tidak boleh dengar, bukan tidak boleh dengar, ibu tidak masuk di sini. Untuk bapak-bapak, artinya kalau Anda mengambil baju, kalau Anda mengambil atau mengangkat celana di atas mata kaki, maka Anda tidak akan dimarahi oleh siapapun dan tidak akan dikatakan makruh. Tapi yang menurunkan di bawah mata kaki, sebagian mengatakan Anda melakukan keharaman, sebagian lagi mengatakan kemakruhan. Dengan catatan niatnya adalah bukan untuk sombong. Niatnya tidak sombong, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Maka tetap lebih baik jika Anda angkat di atas mata kaki. Sebisa mungkin. Di atas mata kaki. Nah, kemudian kisah di sini ada Nabi mengatakan tidak diterima sholatnya orang yang menurunkan mata kakinya. Tentunya ini ada hubungannya dengan hadis yang lainnya, dengan kesombongan, dan sombong adalah dosa. Sholatnya sah, tapi dia telah berdosa. Sehingga karena dia melakukan dosa, tidak diterima sholatnya. Maka agar dosanya terhapus, Nabi menyuruh wudu. Sebab dalam riwayat lain Nabi menyebutkan wudu itu meruntuhkan dosa. Wudu itu menghapus dosa. Maka Nabi suruh wudu. Setelah wudu, wudu. Bingung sahabat Nabi. Ini orang oleh Nabi disuruh wudu tapi enggak suruh sholat. Ya, karena wudunya itu meruntuhkan dosa di saat dia menurunkan di bawah mata kakinya dengan kesombongan. Kemudian diingatkan dalam riwayat lain Nabi juga mengingatkan yang tidak boleh adalah khuyala dengan kesombongan atau botoron. Hadis berikutnya An Qais ibn Bishrin At-Taghlibi dari Qais. Qala, beliau berkata, akhbarani abi, ayahku memberitahu kepadaku, wa kana jadisan li Abi Darda, ayahku kawan dekat Abi Darda, selalu dengan Abi Darda. Qala, ayahku berkata, kana bi Dimasq, ada di Dimasq itu, di Damaskus, ada rajul min ashabin nabi, salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu, namanya adalah Sahlun ibnul Hamdaliyah, namanya Sahl bin Hamdaliyah, wa kana rajulan mutawahhida, dia seorang yang senang menyendiri, qallama yujalisun nasa, jarang duduk dengan orang, innama huwa salatun, paling kalau pergi ke masjid hanya salat, setelah itu pulang. Tidak ngomong sana, enggak ngomong sini, enggak ngobrol sana, enggak ngobrol sini, salat. Fa idza faragha fa innama huwa tasbihun wa takbirun. Sudah selesai ya, enggak perlu. Enggak bincang-bincang apapun, hanya baca tasbih, takbir. Hatta ya'ti ahlahu, sampai datang, sampai ke rumah. Jadi salat, pulang, tasbih, zikir sampai di rumah. Kencang gitu, lempeng. Fa marra bina wa nahnu 'inda Abi Darda. Kemudian orang itu melewati kita. Wanahnu inda Abi Darda, waktu saya kita dengan Abi Darda, orang itu melewati kita. Waqala lahu Abu Darda. Nah, Abu Darda ini orang yang haus ilmu. Karena orang tersebut Sahal tadi itu masyhur dengan kesolehannya, dengan kebaikannya, menjauhi keharaman. Sampai jarang bergaul dengan orang pun karena takut haram, maka Abu Darda menganggap ini orang istimewa. Kok mampu seperti itu? Waqala lahu Abu Darda, kemudian Abu Darda meminta kepada orang tersebut, kalimatan tanfa'una wa la tadurruk. Sampaikanlah sesuatu yang bermanfaat untukku, wahai Sahal, dan tidak membahayakanmu. Artinya engkau tidak berat untuk menyampaikannya, tapi sesuatu itu adalah bermanfaat untukku. Sesuatu yang ringan kau sampaikan, tidak membahayakanmu, wahai Sahal, tapi itu bermanfaat untukku, sampaikan. Qala, kemudian Sahal berkata, Fa'adha Rasulullahi sariyatan. Faqadimat. Suatu ketika Nabi mengirim sariyah. Sariyah adalah pasukan perang yang Nabi tidak ikut bersamanya. Faja'a rajulun minhum. Faqadimat. Akhirnya pulanglah pasukan perang tersebut. Faja'a rajulun minhum. Akhirnya datang salah satu dari mereka. Fajalasa fil majlisi. Akhirnya duduk di sebuah majlis. Alladhi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang biasa Nabi duduk di situ. Jadi setelah selesai perang, datang mau bercerita tentang pengalaman perangnya begini begini semuanya kan begitu. Habis perang itu biasa selesai perang menang bermacam-macam cerita. Akhirnya dia cerita. Satu orang ini cerita. Wa qala lirajulin la jambihi, kemudian ada satu orang itu ngomong sama sahabatnya yang ada di sampingnya. La ra'aitana hinal taqina nahnu wal adu, kalau seandainya kau lihat aku, kamu enggak tahu, kamu tahu enggak waktu aku dengan musuh. Gimana? Fahala bulanun fata'ana. Waktu kita dengan musuh, ada salah satu teman kita ini membawa musuh, kemudian langsung dibunuh. Waqala khudham ini. Sambil menembas, memberikan pedang, senjatanya, ini dariku. Wa adal hulamul ghifari. Sambil berkata, aku adalah pemuda dari ghifari. Maksudnya, di dalam perang dia sombong gitu, menyombongkan, tapi di depan musuh. Kau tahu, ini loh orang Hifari, jangan macam-macam dengan aku, maksudnya gitu. Ini kan gaya sombong begini, kaifa tarofi qawli. Gimana pendapatmu, hai sahabatku? Ada orang perang di saat megang musuh, lalu dia seperti membusungkan dadanya dan berkata, ini loh aku orang Hifari, dipenggallah lehernya. Bagaimana dengan seperti ini? Qala ma'arohu ila qadbat wala ajruhu. Kemudian sahabat yang lainnya yang duduk di samping itu mengomentari, aku tidak melihat orang ini kecuali telah membatalkan pahalanya, menghabiskan pahalanya dengan bentuk kesombongan tadi. Sami'a dzalika akhar, sami'a bidzalika akharu. Kemudian yang lain juga mendengar. Wa ma'ara bidzalika ba'san, sebagian mengatakan, ya enggak apa-apa karena dalam perang. Enggak apa-apa dalam perang itu harus kita tampak gagah. Sombong dengan musuh biar takut mereka. Gila aku orang Ghifari. Ha, jangan macam-macam dengan aku. Tak penggal kau, ibaratnya begitu. Fatanaza, akhirnya berdebatlah orang itu. Ya enggak boleh dia pamer, dia sombong. Sombong jelek. Enggak benar. Oh enggak, itu karena dalam perang ribut. Kedengaran dari Rasulullah. Faqala Subhanallah. Bertasbih Rasulullah. Subhanallah, maha suci Allah. La ba'sa yu'jar wa yuhmad. Orang berjuang di dunia itu enggak apa-apa. Kalau seandainya dia juga mendapatkan gaji selayaknya. Karena dia memang orang gaji, misalnya adalah nanti tentara digaji, guru ngaji digaji, di madrasah digaji, di tempat baik digaji. Tentunya dengan kejujuran dia bekerja, haknya dia, dia wajar saja atau disanjung. Kalau tiba-tiba Anda melakukan sebuah kebaikan, ada yang menyanjung, bukan sebuah larangan. Yang enggak senang itu, yang enggak boleh itu cari sanjungan. Mencari sanjungan. Para itu Abu Darda surra bidzalika. Aku melihat Abu Darda itu senang lihat yang demikian itu. Artinya kabar bahwasanya Abu Darda mendapatkan kabar bahwasanya dari Nabi, kalau ada orang melakukan kebaikan, kok tiba-tiba di balik kebaikan yang dilakukan itu ada imbalan dunianya, asalkan dia bukan menggunakan agama untuk dunia, tapi kalau dia mengajar istilahnya, tak tahu yang mendapat imbalan, mengajarnya lillahi ta'ala. Kemarin kita juga ditanya di sebuah tempat, Buya gimana masalah lillahi ta'ala, masalah ikhlas itu? Saya kan ngajar di madrasah ini atau di sekolah ini, tapi saya dapat duit, bagaimana? Apakah tergolong saya ini ikhlas? Wong saya masih mengharap duit kok, saya mengharap uang. Karena di rumah saya ada anak saya. Ini kemarin pertanyaan. Saya bekerja di sebuah sekolahan, sekolah agama. Kemudian saya mendapatkan gaji. Bagaimana seperti ini? Persis. Sementara tadi disebutkan harus ikhlas, niat yang benar dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah kesalahan dan bukan sebuah kejelekan kalau memang dia berjuang di situ serius. Dan sesuai aturan, lalu dia mendapatkan bisyarah, kabar gembira di dunia. Nabi mengisyaratkan, dan Nabi menyebutnya kalimat bisyarah itu. Jadi itu adalah kabar gembira kebaikanmu di dunia, dan kamu nanti di akhirat juga tetap mendapatkan pahala. Cuman pertanyaan orang kemarin, yang bertemu dengan kami di Jawa Timur, masalah keikhlasan. Apakah di saat saya mendapatkan gaji itu ikhlas? Karena di rumah saya ada banyak kebutuhan. Baik. Saya belokkan dulu, saya cerita kemarin. Jawaban yang pernah kami sampaikan di sana, kami sampaikan di sini. Kami sampaikan kepada orang tersebut, berapa uang yang kau dapat dari sekolahan tersebut? Kalau permasalahannya adalah karena di rumahmu ada kebutuhan, maka sangat berhak engkau untuk mendapatkannya. Karena tidak mungkin engkau berjuang lalu anakmu lapar. Cuman sekarang yang perlu dibenahi adalah, yang pertama adalah di rumahmu, gimana cara belanjamu? Sudahkah engkau biasakan kesederhanaan? Untuk memacu ikhlasmu nanti adalah membiasakan dengan sederhanaan. Kalau gaya hidupnya di rumah tidak karu-karuan, biarpun kasih 1 juta enggak cukup, 10 juta enggak cukup, 100 juta enggak cukup. Jadi yang benahi adalah cara hidupmu di rumahmu. Sebelum menjawab masalah uang ini, cara hidup. Lah perkataannya apa? Saya butuh karena di rumahku, saya butuh uang barokah atau gaji, tapi karena memang di rumahku itu aku membutuhkannya, ada anak dan seterusnya. Jadi yang perlu ditata adalah bagaimana cara belanjamu. Lah kalau cara belanjamu tidak beraturan, seberapa pun tidak cukup. Bahkan bukan saja tidak cukup uang gaji yang kau terima, bisa jadi karena kebiasaanmu adalah cara hidup yang salah, akhirnya mengambil hartanya orang lain. Sehingga mungkin jadi seorang pegawai korupsi waktu untuk bekerja di tempat lain. Kalau seorang ustadz mengambil duit pondok untuk dijadikan pelengkap perabot rumah tangganya, itu karena hidupnya di rumah tidak ditata. Maka perlu tiaman dan di rumah dengan kesederhanaan, hidup yang baik di rumah. Kalau sudah biasa dengan kesederhanaan, tidak berbangga dengan dunia, apa yang Allah berikan disyukuri. Kalau belum bisa beli, tidak usah berkecil hati, tidak usah merasa kecut, kecewa dan seterusnya. Semua ada bagiannya dan dunia akan ditinggalkan. Kalau sudah di sini ditata, baru kita bicara berapa uang yang kau dapat. 1 juta, 2 juta, baik. Karena kamu memerlukan itu semuanya, itu halal dan berkah untukmu. Tapi untuk biar saya ikhlas bagaimana? Oh gampang, ikhlas. Setelah kau tata di rumahmu, kemudian kau terima uang itu, untuk membuktikan kalau dirimu ikhlas adalah, jika suatu ketika engkau sudah dicukupi oleh Allah, kau tidak akan butuhkan uang ini. Jika kau ambil, mungkin akan kau kembalikan lagi. Nah itu. Itu ikhlas. Karena sudah mendapatkan yang dia sudah punya. Dulu karena butuh. Karena dia memerlukannya. Maka dia ambil uang tersebut. Tapi sekarang aku diberi Allah kekayaan. Bukan malah berhenti. Tekuni aja bisnis saya. Tidak mau ngajar lagi. Wah ini penyakitnya. Kalau mengajar, kemudian buka bisnis jalan, berarti ngajar semakin serius. Misalnya ada seorang mengajar sebuah pondok pesantren atau madrasah. Dia mendapatkan uang barokah. Ya hanya untuk cukup untuk anak-anaknya. Dan dia memang memerlukan uang itu, bekerja dan bekerja, atau mengajar dan mengajar mendapatkan uang barokah. Tapi di sana dia membuka usaha. Karena dia bekerja dengan Allah, maka Allah pun buka. Ayamnya, telurnya banyak. Oh, ikannya Masya Allah beranak pinak. Banyak. Nah, tanda ikhlasnya dia di dalam berjuang, justru di saat seperti ini semakin serius di dalam berjuang. Bukan malah berbelok, enakan bisnis, sudah hubud dunia. Mestinya di saat dimudahkan oleh Allah urusan dunianya, akan semakin serius urusan mengajarnya. Bahkan tidak sampai di situ. Uang gaji yang pernah aku terima, akan aku ambil, tapi akan aku kembalikan untuk kebaikan lagi. Karena apa? Di rumahku sudah ada rezeki. Nah inilah orang tulus, orang ikhlas di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga begitu, disanjung di dunia adalah bukan sebuah kesalahan. Tapi yang salah adalah orang hidup mencari sanjungan dari manusia. Baik. Sayyidina Abu Hurairah senang mendengar yang demikian itu. Karena banyak. Dan kesenangan Abu Hurairah pun sampai hari ini. Sehingga siapapun yang bekerja di sebuah tempat yang katanya untuk sebuah perjuangan masjid, kok ternyata diberi rezeki, diberi uang barokah atau gaji, maka itu adalah gaji halal. Dengan catatan, pembagian gajinya itu adalah normal. Semalam juga ditanya di Weru. Pembagiannya adalah normal, wajar. Bukan diatur dengan hawa nafsunya. Namanya ujratul mithli, gaji yang wajar. Jangan ini misal, jangan diatur dengan hawa nafsu. Misalnya, saya sebagai pengurus masjid, duitnya banyak. Kata Buya, yang kerja di masjid boleh dikasih gaji. Nah, ini lumayan, mau tak masukkan ponaanku, 5 semua tak masukkan. Kemudian semua dimasukkan. Dan gajinya pun seenaknya ngaturnya. Umumnya 1 juta, 5 juta, 3 juta. Wah ini khianat. Tidak begitu. Harus sesuai dengan kebutuhan orang yang bekerja di tempat tersebut. Kemudian ujrahnya adalah wajar. Karena kita ngurusi hartanya umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Fara'aitu Abu Darda surra bidzalika. Abu Darda senang mendengar berita yang semacam itu. Artinya, jika engkau berjuang di sebuah tempat berjuang, kemudian engkau mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, maka ketahuilah itu tidak akan merusak ketulusan hatimu. Dan itu bukan sebuah dosa. Wa ja'ala yarfa' ra'sahu ilaihi wa yaqulu. Hanya Abu Darda itu meyakinkan lagi kepada Sahal tadi. Sahal, asami'ta dzalika min Rasulullah? Apakah benar-benar kau dengar dari Rasulullah kayak begitu? Faqul na'am. Benar. Wa mazala yu'idu 'alaihi hatta inni la'aqulu la yabrukanna 'ala rukbatayhi. La yabrukanna 'ala rukbatayhi. Sampai na'am. Benar? Benar. Benar. Sampai meyakinkannya Sahal itu. Aku dengar dari Rasulullah. Aku dengar Rasulullah. Maksudnya ada meyakinkan kepada Abi Darda kalau dia tidak berbohong. Dan dia dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai gambarannya sampai nunduk-nunduk itu benar, mau benar, saya tidak berbohong. Gitu loh maksudnya. Saya nyampaikan ini benar Rasulullah. Nah itu. Jadi berita ini benar. Maka kabar gembira kepada siapapun. Yang perlu Anda tata adalah keikhlasan menata hati. Dan di saat Anda mendapatkan sesuatu dari tempat yang mulia, uang gaji atau terserah namanya uang barokah, maka itu adalah sesuatu yang halal. Dan untuk membersihkan itu semuanya adalah bercita-citalah. Suatu ketika jika Anda telah dimudahkan oleh Allah, jangan Anda merasa memerlukan dengan uang itu. Kalaupun Anda ambil, Anda ganti. Ada sebagian orang soleh, kalau mendapatkan uang barokah dari tempat yang mulia, diambil dan dimakan untuk dirinya sendiri, tapi diganti. Karena duitnya itu menganggap dia kalau urusan bisnis sih campur aduk. Tapi di saat saya bekerja di sebuah tempat yang mulia, ini adalah halal bersih. Diambillah, dimakanlah dari harta yang diambil dari tempat yang mulia, lalu diganti. Misalnya dapat gaji 1 juta, ngirimnya 2 juta. Misalnya kita sebuah masjid, dia mendapatkan gaji dari tukang sapunya 1 juta. Dimakan untuk anaknya dan sebagainya. Tapi dia balas 1 juta setengah. Jadi duitnya yang diambil dari tempat yang macam-macam. Khawatir ini adalah harta kotor. Sebagian orang sampai derajat semacam itu. Jadi artinya boleh. Kita mengambil satu apa rezeki atau dunia di balik pekerjaan kita ini, lalu kita diberi imbalan, bukan sebuah kesalahan. Yang penting jangan sampai kita menjual agama. Baik. Qala fa marra bina yawman akhar, kemudian suatu ketika lewat lagi orang tersebut. Di hari yang berbeda lewat lagi. Faqala lahu Abu Darda, Abu Darda itu pengin ngambil faedah dari orang ini karena orang ini pernah ketemu Rasulullah. Kalimatan tanfa'una wa la tadurruk. Ya Sahal, berikan kepadaku sesuatu yang bermanfaat dan tidak membahayakanmu. Yang kau tidak repot menyampaikannya, tapi bermanfaat. Qala lana Rasulullah, kemudian dia, Sahal berkata, Nabi pernah berkata kepada kami, Al-munfik alal khayli kalbasit yadahu bisadaqati la yaqbiduha. Orang yang berinfak kepada kuda, dia itu seperti orang yang bersedekah terus-menerus, tanpa henti. Lah khail ini apa? Perang. Jadi khail, barang siapa yang membiayai kuda untuk persiapan peperangan, maka pahalanya itu seperti orang yang sedekah terus menerus dan tidak pernah henti. Kenapa? Peperangan adalah untuk kejayaan umat Islam. Bukan sekedar ibadah untuk diri sendiri, sujud rukuk. Ini adalah peperangan untuk menjaga Islam. Karena dengan peperangan untuk menjaga kehormatan umat Islam, kejayaan umat Islam, harta umat Islam, dan seterusnya, maka mempersiapkan kuda ini pahalanya besar. Artinya ini, ibadah yang sifatnya muta'adiyah, pahalanya terus berjalan. Termasuk diantaranya adalah dikembangkan maknanya tentunya, karena khail adalah peperangan untuk perang. Zaman sekarang nggak ada kuda, hampir jarang punya kuda. Akan tapi adalah yang makna kuda ada perjuangan seperti pesantren untuk memerangi akidah-akidah sesat. Maka di saat kita memberi seperti orang yang bersedekah terus tidak ada henti. Bayangkan kita memberinya sekali dan dipakai terus untuk perjuangan untuk menghalangi akidah yang sesat, untuk menghentikan akidah yang batil, untuk menampakkan akidah yang benar, akhlak yang mulia. Ini adalah seperti orang yang berinfak dan tidak pernah berhenti. Maka dari itu jangan ragu untuk bisa masuk di dalam wilayah perjuangan dengan harta Anda ataupun apa yang Anda miliki. Karena kalau Anda masuk wilayah perjuangan seperti ini, lihat. Anda mungkin tidur lelap di tengah malam, Tapi stasiun radio masih berputar, menyampaikan ceramah-ceramah. Anda mendapatkan pahala karena Anda ikut andil di dalam membesarkan stasiun radio misalnya. Atau televisi kita. Atau pondok pesantren. Anda lelap dalam tidur, bahkan mungkin Anda bekerja mencari dunia. Akan tapi di pondok yang Anda bangun, di sana banyak anak menghafal Al-Quran, sujud, rukuk, dan belajar agama. Anda pun mendapatkan pahala. Itulah orang cerdas. Sehingga kalba'asit yadehi, seperti orang yang malah membuka tangannya untuk infaktus, tidak pernah ditutup. Inilah ibadah yang luas manfaatnya. Ada ibadah individu, pribadi. Ibadah pribadi bagus. Sholat, umroh, puasa. Puasa ya puasamu. Ibadah ibadahmu. Selesai. Satu, umroh ya umrohmu. Jadi ada ibadah itu muta'adiyah dan qasirah, ibadah yang pahalanya untuk dirimu sendiri. Ada ibadah yang pahalanya meluas untuk umat. Nah, ini termasuk kuda tadi. Dan segala bentuk perjuangan. Tsumma barra bina yauman akhar, kemudian suatu hari lewat lagi orang tersebut sahal itu. Jadi Abu Darda ini senang mencari ilmu. Ini menunjukkan Abu Darda itu, padahal Abu Darda siapa Abu Darda? Abu Darda termasuk ulama. Tapi biarpun demikian, melihat orang yang dekat dengan Nabi atau akhlaknya baik, ibadahnya kuat, Abu Darda rindu untuk menimba ilmu. Tanya lagi yang hari ketiga, hari selanjutnya. Pokoknya Abu Darda, kalimatan tanfa'una wala tanduruk. Sampaikan kepadaku kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak berbahaya untukmu. Ringan bagimu tapi manfaat untuk kami. Qala, kemudian Sahal berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Inni marrajuli Khuraimun al-Asadi." Sebaik-baik seorang laki-laki adalah Khuraim al-Asadi. Ya, akhlak yang disanjung tentunya. Suruh lihat Khuraim itu bagaimana. Khuraimnya adalah orang ahli kebaikan. Laula tulu jummatihi wa isbalu izarihi. Oh, Khuraim itu sempol hanya saja kurangnya, rambutnya kepanjangan. Kalau Nabi itu jumatu ala, kalau Nabi itu paling panjang rambutnya Nabi memukul pundaknya. Makanya kalau lebih dianggap sudah berlebihan, pundaknya segera dipotong. Memukul pundaknya dari sini sampai telinganya. Rambut Nabi itu paling panjangnya adalah sya'arnya itu yadribu ala katifih. Jadi memukul pundaknya di sini. Nah, ini orang panjang banget rambutnya, kepanjangan. Kemudian isbal izari, sarungnya pun juga di bawah mata kaki. Orang itu begini, cuman rambutnya aja kepanjangan sama celananya keturunan. Kalau celananya dinaikkan, rambutnya dipotong, hebat, sempurna. Maksudnya gitu. Nah, ini yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang panjang ini yang dimaksud, karena tadi urusannya urusan sarung. Biarpun dibalik riwayat dari Nabi itu hikmah dan ilmu yang banyak, tapi tujuannya ini. Akhirnya fabalagha dzalika Khuraiman, akhirnya sampailah berita itu kepada Khuraim. Setelah sampai kepada fa'ajjala, bergegaslah Khuraim untuk berbenah agar sanjungan Nabi sempurna untuknya. Fa'akhadha syafratan, kemudian mengambil pisau. Pisau panjang, bukan gunting, pokoknya untuk motong krek gitu ya. Maqata abiha jummatahu, kemudian dipotonglah rambut panjangnya, ila udhunehi, yang bagian sini sampai telinganya. Tidak sampai turun sampai telinganya. Warafa' izarahu, kemudian bajunya diangkat, ila ansofi saqaihi, sampai mendekati pertengahan daripada betisnya. Jadi diangkat di atas mata kakinya. Ini bisa diambil faedah dari hadis itu, bagaimana sahabat Nabi kalau mendengar petunjuk dari Nabi adalah langsung. Biarpun bukan sesuatu yang wajib, suatu kesunahan, himbauan sekalipun, mereka bergegas. Tidak perlu menunda-nunda. Dari Nabi SAW, ayo kita belajar daripada Khuraim. Dengar apa-apa berita dari Nabi harus berbenah. Apalagi itu urusan haram. Kalau sudah Nabi ngomong jangan, ya jangan deh. Kalau Nabi menghimbau, ya turuti himbauan sunnah. Karena sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Itu memberi marrabina yawman akhar, kemudian di hari yang lain, Sahal lewat lagi. Faqalahu Abu Darda, kemudian Abu Darda bertanya lagi, kalimatan tanfa'una wala tadurruk. Sampaikan kalimat yang bermanfaatku lagi ya Sahal, dan tidak memberatkan untukmu. Qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Nabi pernah bercerita, berkata kepada kami yang waktu itu kami akan datang bertamu ke sekelompok kaum. Antum innakum qadimuna ala ikhwanikum, kamu itu akan bertamu kepada kawan-kawanmu, atau kamu akan bertemu dengan kawan-kawanmu. akan bertemu dengan kawan. Maksudnya dalam sebuah perjalanan berangkat menuju sebuah tempat. Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kamu saat ini menuju kepada saudara-saudaramu. Aslihu rihalikum. Kendaraanmu benahi. Jangan sampai di sana kamu keringetan terus ini kasihan. Ya Allah, jangan sampai bikin ngenes lah. Kalau bertamu tamu yang dibawa gitu. Jangan aduh saya di warung enggak ada kelaparan. Aduh rantai pedahku putus. Ya enggak usah sampaikan begitu. Artinya kalau mau ke rumah kawanmu bersiaplah engkau. Jangan sampai engkau bikin ngenes, ternyuh, repot orang yang tamui. Siap. Rihalikum kendaraanmu, untamu, benahi. Jadi tidak biasa merepotkan orang. Kalau bertamu ketemu seseorang, karena saat itu untuk orang bercerita tentang keindahan, untuk memberita yang baik, bukan merepotkan. Datang-datang minta duit. Pakai hadis lagi nanti. Nah, ini model apa bahaya itu? Wa aslihu libasakum, dan hendaknya kau benahi juga bajumu yang pantas deh. Yang pantas. Ada orang kaya enggak mau datang ke rumahnya kiai. Kalau datang kiai mobilnya terparkir jauh. Bajunya diganti. Dia punya masalah. Tahu kalau ketahuan bajunya bagus sama mobilnya bagus takut dimintai sumbangan. Suudon sama kiainya, dipikir kiainya suka minta-minta. Mungkin memang ada kiai suka minta-minta. Ini musibah. Ada, ini sebuah kisah. Betul. Kalau sudah datang, punya masalah. Atau anaknya mondok. Anaknya mondok sebuah pondok. Ini kejadian, semoga Allah mengampuninya. Bukan di sini, enggak. Di sini aman, baik-baik. Sudah sebuah tempat, ini ada sebuah kisah, ada cerita. Kenapa parkir di sana? Dan ganti baju semuanya. Ganti baju yang biasa, biar tidak diketahui kalau dia orang kaya. Tapi kalau dia orang kaya nanti pasti dimintai sumbangan pondok. Kalau datang kepada bertemu dengan seorang, pakai baju yang pantas. Dengan catatan tidak sombong, baju yang pantas, bersih, wangi, wibawa. Islam seperti itu. Ka'annakum syamatun finnas hatta takunu. Sehingga engkau menjadi ka'annakum syamatun finnas. Syamah itu di antara kelompok begini kamu tuh tampak bagus, pantas. Syamah itu tampak tapi bagus. Jadi kamu itu pantas duduk dengan mereka itu. Dan itu penghargaan untuk mereka juga. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya. Nabi tidak senang dengan kucelan, kucel itu bagaimana ya? Ya sudah yang paham. Yang Singapura, Malaysia tak ngerti kucel, tanya nanti. Cari Ramus Bani Indonesia, kucel. Pokoknya compang-camping yang dibuat-buat tak suka. Compang-camping yang kalau memang orangnya enggak punya baju kecuali itu ya enggak apa-apa. Atau tafakhus mengucel-ngucelkan diri. Biar dianggap sufi, tawadu, bajunya diambil yang ini, bolong-bolongin, kasang jahitan. Ini ya Masya Allah, bukan tafahush itu. Tidak senang menjelek-jelekkan, biasa saja wajar. Kalau kamu punya baju yang pantas, pakai baju yang pantas. Dengan catatan tidak sombong, sebab nanti akan disebutkan. Menggunakan baju dengan kesombongan adalah hina di hadapan Allah. Pakailah baju yang pantas. Karena kita bertemu dengan kawan, baju yang bagus. Sampai Nabi ada suatu ketika sahabat Nabi bertanya Rasulullah, kalau orang pakai baju bagus ini apa termasuk sombong? Oh enggak. Innallaha thayyib, Allah itu maha bagus, senang kalau hambanya juga pakai yang bagus. Tapi tidak memaksakan diri. Memaksakan diri harus pakai baju merek tertentu itu bab sombong nanti. Artinya baju yang pantas, bersih, wajar, sehingga di antara kalangan kawan-kawan dia tidak dianggap sebagai orang yang tidak menghargai majelis. Atau menjadikan orang pada ngenes semuanya. Akhirnya semua ngasih nyangon ini nanti, kasihan banget. Ngasih duit, Masya Allah. Kasihan itu Masya Allah, bajunya robek-robek, sandalnya sebelahan. Terus Masya Allah, bedahnya dituntun. Setelah jauh ngebut. Walhasil. Nah boleh begitu. Tampak di depan orang biar dikasihani. Ada seorang, jadi pakai baju bagus seperti Imam Hasan, Ibn Ali bin Abi Thalib, bajunya bagus-bagus. Bajunya bagus, ganteng. Orangnya sudah ganteng karena separuh badan ke atas seperti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bajunya bagus, ditegur, "Ya Imam Hasan, bajumu kok bagus-bagus? Apakah pantas sebagai cucu Rasulullah?" "Sengaja aku pakai baju seperti ini, biar bajuku ngomong sama semua orang, aku sudah cukup, tidak perlu kau kasihani aku." Allah. Bukan untuk merengek minta-minta, bukan. Bukan, jadi orang misalnya baju bagus, bajunya compang-camping untuk minta-minta. "Ustaz, ngadu." "Ustaz, datang ke rumahnya jamaahnya selalu ngomong, aduh mobil saya macet kemarin dua kali dorong. Terus apa lagi? Masya Allah, AC-nya macet sampai saya itu ceramah tuh gobios." Apa gobios? "Berkeringat." Jadi gak usah cerita-cerita ke jamaah kayak begitu nanti. Imam Hasan, lihat. Agar bajuku ngomong kepada semua orang, kalau aku sudah cukup, gak perlu kau kasihani. Adapun di rumahnya hakikatnya, Allah alam. Bahkan sering ditemukan di rumah baginda Nabi, dan putra-putri, apa putri Nabi dan cucu Nabi, tidak ada makanan 3 hari 3 malam. Biasa. Tapi lihat, di depan orang, tidak mau menampakkan kalau dini adalah orang yang merengek. Tampak bagus itu penting. Tampak bagus. Sehingga betul dikatakan al-mu'min bishratu fil wajhi. Seorang mu'min itu tampak cerianya di wajah. Kalau ada duka dan gelisah serta susah pun disimpan di dalam hati. Lanjutkan. Baik. Rawahu Abu Dawud bi sanadin hasanin. Illa Qais ibn Bishr. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rawinya semuanya oke ketikahannya kecuali Qais ibn Bishr fakhtalafu fi tawthiqi wa tad'ifihi. Pada berbeda pendapat tentang kekuatan si Qais ibn Bishr. Ini masalah riwayat hadis, masalah perawinya. Kita lanjutkan, harus selesai ini bab tauf ini. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izratul muslimi ila nisfi saki. Seorang muslim itu hendaknya bajunya muslim laki-laki, kalau punya baju turun sampai diangkat di atas mata kaki sampai mendekati betis, separuh betis mendekati betis, ditinggikan, artinya cukup di atas mata kaki, tidak harus di atas betis. Seni juga penting, keindahan, jangan terlalu tinggi-tinggi sampai dekat lutut kayak kebanjiran atau bahasanya berlebihan. Wajar saja, mending di atas mata kaki sudah oke. Di atas mata kaki. Seninya juga penting, keindahan itu penting. Jadi kalaupun di celana Anda diangkat di atas mata kaki, Anda juga perlu memperhatikan seni, keindahan, bagaimana cara berpakaian. Wala haraja aula junaha fi ma bainahu wa bainal ka'baini. Enggak ada masalah antara mata kaki dan betis. Yang penting di atas mata kaki gitu aja. Falakana asfal minal ka'baini fa huwa finnar. Yang di bawah dua mata kaki adalah di neraka. Tentunya makna di neraka ini harus digabungkan dengan riwayat lain yang dengan kesombongan tadi. Wa man jara izarahu bathran lam yandurillahu ilaihi laini. Barang siapa yang menurunkan bajunya, celana atau sarung dan bawah mata kaki bathran dengan kesombongan, lain dulu. Lam yandurillahu ilaihi, Allah tidak memandang kepadanya. Maksudnya tidak memandang dengan rahmat, tidak ridha kepada orang tersebut. Kalau Allah tidak ridha dan tidak memberikan rahmat di akhirat, yang tempatnya di neraka. Wa an Ibnu Umar, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala marutu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Rasulullah melewati satu, aku marutu ala Rasulullah, aku melewati Rasulullah. Wa fi izari istirkhaun. Lah, celanaku tuh turun, bajuku, sarungku tuh turun, istirkha, turun di bawah mata kaki. Faqala kemudian Nabi menegurku, "Ya Abdullah, hei Abdullah bin Umar, irfa izarak, angkat bajumu." Farafa'tuhu, kemudian aku angkat sarungmu. Farafa'tuhu, kemudian aku angkat. Tsumma qala zid, tambah dikit lagi. Allah, Nabi ngajari, "Zidtu," kemudian aku tambah. "Famaziltu ataharraha ba'du," sehingga setelah aku ditegur Nabi itu selalu aku perhatikan tentang cak sarungku, biar enggak turun lagi. Jangan sampai ditegur dua kali lah, cukup sekali ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dul qaum, "Ila aina?" Sampai batas mana wahai Abdullah bin Umar kalau mau diangkat? Yang jelas di atas mata kaki. Kalau mau kau tinggikan lagi, ila ansofi saqaini, sampai setengah. Jadi jangan lebih dari itulah. Jadi di atas mata kaki, kalau kau ingin angkat lagi sampai separuh betis. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sekarang untuk ibu-ibu. Wa anhu, dan juga dari Sayyidina Abdullah bin Umar, qala Rasulullah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a, barang siapa yang menurunkan bajunya dengan kesombongan, lam yandurillahu ilaihi, maka Allah tidak melihatnya yaumal qiyamati. Khuyala, sombongan. Menurunkan sarung dan celananya di bawah mata kaki dengan kesombongan, maka lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamati, Allah tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Waqalat Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya, "Fakaifa nasna? Fakaifa tasna'un nisa'u ya? Fakaifa tasna'un nisa'u bidhuyulihinna?" Gimana apa yang dilakukan oleh perempuan untuk menjaga ekor bajunya? Baju bawahnya itu ekor. Kalau ikan ekornya paling bawahan, itu maksudnya duyul itu adalah baju terbawahnya. Itu bagaimana? Itu kalau laki-laki ya Rasulullah. Kalau wanita bagaimana? Qala yurkhina shibron. Diturunkan dari mata kaki sejengkal. Diturunkan karena menutup mata kakinya. Inilah yang diambil oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya kaki seorang wanita adalah aurat. Biarpun dalam hal ini adalah masalah khilaf, maka sebaiknya seorang wanita tetap bisa menjaga. Khilaf dalam hal ini, kebanyakan mengatakan bahwasanya kaki termasuk yang harus ditutup. Yang diperkenankan dibuka adalah pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i adalah wajah dan telapak tangan, bukan telapak kaki. Wajah dan telapak tangan. Pendapat yang pertama, jumhur ulama mengatakan wajah harus ditutup, bercadar adalah syar'i. Yang mau bercadar pakailah cadar dengan niat yang baik tentunya, bukan dengan niat kesombongan. Kemudian kalaupun membuka cadar, paling tidak hanya ini yang bisa kebuka, wajah dan telapak tangan. Adapun kaki, ada riwayat-riwayat, ada pendapat yang mengatakan kaki boleh dibuka. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kaki hendaknya ditutup. Dan riwayat ini menunjukkan bahasanya, panjangkan bajumu satu jengkal di atas di bawah mata kakimu agar tidak terlihat. Idzan kasyafa, idzan tankashifu aqdamuna. Kalau hanya sejengkal saja Rasulullah di saat berjalan kelihatan dong kaki kami ya Rasulullah. Qala, kalau kemudian Nabi mengatakan fayurkhina dhira'an, panjangkan sebegini. Jadi para wanita pada zaman Nabi itu ada kalau berjalan itu bajunya narik. Narik ke tanah. Faedahnya banyak ini. Biar enggak suka jalan-jalan. Terus biar sama suaminya tok nempel. Nah, kan enak. Dibonceng terus, naik sepeda, naik mobil. Jadi dari kehormatan juga. Fayurkhina dhira'an, satu dhira' ini. Siku sampai ujung jemari adalah satu dhira'. La yuzidna, jangan berlebihan, jangan ditambah, jangan berlebihan. Rahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadis hasan sahih. Cukup insyaAllah lah waktu. Ini urusan baju belum beres-beres. Masih terus baju. Allah indah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kami akan berikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya. Akan tetapi sebelum itu kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Yang pertama datangnya dari Rizna di Jakarta. Assalamualaikum, Buya. Maaf, saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan terhadap ayah saya yang tidak menafkahi saya? Menafkahi. Kondisi orang tua saya sudah bisa sejak saya kecil. Buya, mohon dibalas ya. Ya, terima kasih. Jangan dibaca semuanya lah begitu. Kepolosan, enggak apa-apalah. Baik, ya, dibalas. Kalau begini, Masya Allah, zalim. Ini adalah nasihat bukan bagi sang anak. Nasihat bagi sang anak setelah nasihat buat sang bapak dulu. Wahai para orang tua, sebagai seorang bapak wajib memberi nafkah. Jika dalam keadaan mampu lalu tidak memberi nafkah, hukumnya haram dan dosa besar. Apalagi kadang-kadang cuek, enggak peduli. Haram, dosa besar. Wajib memberi nafkah dalam keadaan apapun. Apakah anak bersamanya atau bersama orang lain dan seterusnya. Baik, itu dosa kalau seorang tua lari dari tanggung jawab sementara dia mampu adalah dosa besar. Zalim. Biarpun dia katanya sujud ruku, apalagi jadi ahli ibadah, jadi penceramah keliling misalnya. Lalu anaknya enggak kesana fakah, haram dosa. Zalim. Ini sang bapak. Tapi kalau seorang bapak memang tidak punya uang, gagal-gagal lagi, tetap dia punya tanggung jawab dong. Mungkin dicarikan siapa yang bisa merawat anaknya, dititipkan di pondok pesantren yang gratis misalnya, atau dibawa kemana. Wajib, jangan dibiarkan begitu saja. Itu adalah orang yang hatinya mati. Mana nuraninya, mana batinnya, mana hatinya. Masa membiarkan begitu saja. Mana tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu untuk sang ayah. Adapun sang anak. Seperti apapun bapakmu, engkau adalah anak dan Allah mewajibkan engkau untuk berbakti kepada ayahandamu. Tidak ada kata dendam kepada ayah. Sejahat apapun ayahmu, berusahalah untuk bisa berbakti kepada orang tua. Kalau ayahnya jahat, cara berbakti adalah ubah agar tidak menjadi penjahat lagi. Kalau orang tuamu adalah orang yang jarang sholat, jadikan dia ahli sholat. Jika dia butuh makanan, beri makanan. Artinya kebutuhan mereka lah yang harus kamu perhatikan sebagai seorang anak. Dan jangan sampai ada kata dendam. Jangan sampai ada dendam di dalam hatimu. Semarah apapun dirimu, hendaknya tidak boleh sampai derajat dendam. Mungkin engkau marah. Karena mungkin ibumu ditelantarkan. Karena perpisahan misalnya. Kemudian juga, Masya Allah. Tidak boleh mendendam, ayahmu tetap ayahmu. Dan bagi setiap ibu, hendaknya dia mengajari anaknya untuk tetap berbakti kepada bapaknya, biarpun bapaknya bandelnya kayak apa. Begitu juga sebaliknya seorang ayah, tidak boleh menjauhkan berbakti anaknya kepada ibundanya, biarpun ibundanya memang tidak bisa diatur misalnya. Jadi ini, karena berbakti itu adalah wajib, yang gak bisa ditawar lagi. Cuman cara berbakti itu berbeda-beda. Bukan berbakti itu menuruti keharaman, abahnya pemabuk, ya abah insya Allah setiap minggu saya kirimi khamer, 2 krat. Itu gila itu, bukan begitu. Jadi, berbakti kepada orang tua adalah mengeluarkan mereka dari keruwetan, kesumpekan dunia dan di akhirat. Kalau dunia kasih materi, akhirat dijauhkan dari keharaman. Baik, seperti itu insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Gary di Bandung. Assalamualaikum, saya mau tanya, bagaimana cara mendamaikan saudara yang bertengkar? Mereka tidak mau saling sapa gara-gara berebut warisan. Penjahat itu ada tingkatan masing-masing. Ada orang jahat ngerampok rumahnya orang lain, ngambil hartanya orang lain, jahat. Tapi yang diambil hartanya orang lain masih, ya jahat. Tapi yang jahat di atas jahat ngerampok duit adiknya itu. Wah, penjahat itu. Dia pun haji setiap tahun, umrah setiap bulan di ahli neraka berjalan di atas bumi. Na'udzubillah. Wah, penjahat berat itu. Anak bapaknya dia direbut dunianya. Saya tidak bicara tentang cara mendamaikannya. Saya mengingatkan kepada siapapun, jangan sampai terjadi permasalahan. Kalau yang sudah punya masalah kadang susah karena makan barang haram hatinya keras, didamaikan tetap susah. Wah, repot sekali. Didamaikan yang sak kiainya pun disemprot itu nanti. Pokoknya Anda jangan jadi orang seperti itu. Itu ahli neraka berjalan di atas bumi. Busuk dia manusianya. Kalau tidak segera sadar, kembalikan haknya kepada saudaranya. Wah, tidak bisa baik. Panas dimakan anak jadi setengah setan. Warisan. Kalau orang merebut waris itu telah melakukan 3 dosa gede sekaligus. Ini mohon maaf, ini tidak menjawab cara mendamaikan. Kita menjaga agar semuanya tidak masuk ke badan neraka tersebut. Kalau orang merebut waris saudaranya, dia telah melakukan 3 dosa besar sekaligus. 1 saja cukup masuk neraka jahanam, apalagi 3 diborong semuanya. Yang pertama apa? Memutus tali persaudaraan. Ayatul jannata qati'ur rahim. Yang kedua adalah mengambil hak saudara, hak orang lain. Yang ketiga adalah nyakiti bapak ibunya. Allah. Cukup. Jangan nikah dengan orang rebut waris, biarpun mobilnya mewah, rumahnya megah. Katanya baik lembut, lembut kepadamu itu hanya karena perlu. Wong bapak ibunya yang baik, apa saudaranya saja dimusuhi kok. Jangan menikah dengan orang yang merebut waris. Jangan mau dinikahi orang yang merebut waris. Jangan mau besan dengan orang yang merebut waris. Bahkan kalau perlu jangan ikatan bisnis dengan mereka. Apa? Saudaranya saja dilep, apalagi Anda. Oh, ini penjahat berat itu. Halus, makanya waris itu hati-hati urusan waris. Waris itu yang gede setannya, bukan barangnya. Bukan orang kaya yang berbuat waris. Kadang-kadang ini orang fakir rebutan tiker. Jam mati. Meja patah kaki. Oh, rebutan itu. Hati-hati ya. Saya mengingatkan kepada yang masih waras saja ini. Karena itu berbuat waris itu betul-betul gila sudah. Kasihan, na'udzubillah. Kenapa harus berbuat waris dengan saudara? Mengambil hak saudaranya, hati-hati. Oh, kadang berebut waris sama anaknya. Semakin gila lagi. Ada seorang ibu ngerebut waris anaknya. Sama anaknya. Anaknya dibohongi begini-begini. Nuruti hawa nafsunya. Allah. Gak bisa baik orang begitu. Kalaupun datang ke tempat baik, keras hatinya. Gak bisa dinasihati. Berebut dengan anaknya. Ada sesuatu, gak mau anaknya gak dikasih. Ya nih, berebut. Masya Allah. Layaknya seorang ibu adalah bagaimana? Lembut dengan anaknya. Ada anak berebut sama ibunya. Wah, serem lagi ini. Lupa bekti ini. Pokoknya gak beres deh. Ibu ngerebut anaknya, ada. Jangan dianti-anti ada. Wong lengkap kok. Penghuni neraka tuh lengkap. Ada penghuni neraka itu seorang anak durhaka sama ibunya, ada. Ada penghuni neraka tadi bapak dan tanggung jawab sama anak, ada. Ada penghuni neraka adalah saudara, zalim sama saudara. Ada penghuni neraka berzina, macam lengkap. Kalau pengen tahu lengkap koleksi model yang ada semuanya. Neraka. Makanya janganlah menjadi ahli neraka deh. Itu hati. Khususnya masalah waris. Dah. Untuk mendamaikan, difahamkan dong. Kelihatannya duduk manis, sering ngaji, terus difahamkan tentang makna silaturahmi. Pentingnya silaturahim, perlu itu. Jadi perlu duduk manis dengan satu-satu. Atau mungkin nasihat secara umum. Mungkin yang ngalah saja itu, yang didolimi saja, suruh lembut hati, biar faham. Jangan sampai yang didolimi membalas dengan kebencian, itu juga bermasalah. Kalau sudah yang keras hati, memang kadang memang betul. Kalau sudah keras hati itu enggak bisa dinasihati. Wong ada di sini ada 5 orang, semoga Allah ngampuni. 5 orang itu berebut waris. Satu orang cerita, dia guru agama. Yang ada di sini berarti sudah tobat. Dia guru agama cerita, wah masalah dalil gini-gini. Tak taunya, setelah bubar semuanya, dia yang paling jahat. Allah. Yang paling ngerti ilmu agama, yang guru agama, yang paling jahat. Padahal di depan kita tak pikir dia yang bisa jadikan padukan. Iya, warisan harus pakai dalil. Dalil pakai bawa hadis Nabi. Ada di masjid sana saya cerita. Ada berlima sama saudaranya, ini ternyata yang paling pinter, yang paling jahat. Yang berempat semuanya diem, tak? Setelah pergi semuanya, pertama kali dia yang jual aset di sini, yang jual mobil di sini, dia yang pertama kali jual. Subhanallah, hebatnya, setannya ngomong pakai Quran dan hadis Nabi. Baik, ini adalah peringatan buat semuanya. Kalau dengar semuanya kayak begini, ini kayaknya insyaallah besok gak rebut waris ya. Layaknya dengan saudara, dek, kalau kamu butuh pakai sajalah, dek. Allah, aku sudah punya rumah, memang rumah ini jatahku, dek. Kamu ngontrak terus, pakailah adikku tersayang, atau abang tersayang. Alangkah indahnya hidup seperti itu. Rebutan, na'udzubillah. Dan biasanya, awas, hati-hati. Yang jahat begitu bukan berarti orang yang tidak berilmu. Dan bukan orang yang tidak beribadah. Sebab kadang dia adalah ahli ibadah. Karena ditipu oleh setan, pengen menghancurkan ibadahnya. Ahli ibadah, penghafal Quran, paling ustad. Ini digoda oleh setan, karena apa? Setan enggak senang dia masuk surga. Wah, ini kok ngafal Quran setiap hari? Oh, ya paling Quran, khataman setiap hari Quran, kata setan. Nah, tik, rebutan waris, neraka. Penghafal Quran masuk neraka. Semesta hati-hati ya. Ini adalah nasihat untuk semuanya, biar sadarlah. Kalau nasihati berduanya, duanya kalau dengar kita ya biar dengar. Kalau dengar insyaallah itu adalah untuk mendamaikan mereka dua. Sehingga kalau ada sebuah keluarga bercerita tentang waris, hei para ustaz tolong waspada. Jika ada orang datang kepada Anda berbicara tentang waris, kok sendirian perlu dicurigai itu orang. Tapi kalau membicarakan ke waris, harus dia setelah datang sendiri ingin mendatangkan semuanya. Biasanya begitu. Kalau ada orang ingin bagi waris, kalau dengan kami ingin beri pemahaman tentang bagaimana bahayanya rebut waris dan sebagainya, pentingnya ukhuwah persaudaraan, berbakti orang tua, sehingga nanti hatinya luluh semuanya. Sebab kalau sudah terlanjur berantem, berebut, wah gak bisa dinasihati. Sehingga membagi waris itu yang repot adalah bukan hitungannya. Sebab ilmu waris itu ilmu yang paling gampang, 24 jam, apalagi ada program sekarang. Ilmu waris ilmu yang paling gampang. Yang repot adalah hatinya. Hatinya ini mau ndak patuh dengan syariat Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Juwairiyah di Makassar. Mohon maaf, saya mau bertanya tentang hari pernikahan. Di hari dan jam yang sama, kakak dan adik bersamaan melaksanakan akad nikah. Bagaimana pandangan dalam agama Islam? Mohon jawabannya, terima kasih Bu ya. Kakak adik nikahnya bareng? Bareng. Oh baik, tentunya dengan orang lain ya. Kakak punya pasangan, adik punya pasangan. 10 pasangan sama bapaknya punya pasangan, boleh? Bapaknya nikah, ibunya juga janda nikah. Ibunya janda, bapaknya janda. Bapaknya duda. Bapaknya duda, ibunya janda. Anaknya mau nikah bareng, ini akrab. Boleh, jejer. Jadi orang tuanya 4. Belum ada tuh tambah lagi sama. Boleh, enggak ada. Enggak ada aturan. Adik nyalip kakak, bagus. Kakaknya lambat-lambat jalannya. Suruh nunggu-nunggu. Dari mana aturan itu? Bahkan kalau sudah di kalau adik cepat nikah itu sebetulnya adalah kabar gembira. Hei para kakak, jika ternyata adikmu mendahulimu itu kabar gembira bahwasanya engkau segera menikah. Kenapa? Sebab sudah ditulis oleh Allah nikahmu itu setelah adikmu. Kalau adikmu enggak nikah, kau enggak akan nikah selamanya. Paham kakak-kakak? Oh, ngelarang adiknya mau nikah. Jadi kalau adikmu nikah duluan, wah ini berarti setelah itu saya. Karena apa? Ditulis oleh Allah nikahmu itu setelah adikmu. Kalau adikmu enggak boleh nikah, ya enggak nikah kamu nanti. Jelas ya? Jadi boleh kapan saja, boleh jajar 16 keluar, boleh. Bukan 2 orang. Lumayan resepsinya sekali, enggak pakai biaya banyak-banyak, undangan sekali. Ya, kartu undangan lumayan 3.000. Daripada nanti undangan lagi, selesai. Dan keluarganya jauh daripada nanti anaknya 16 kali kan kasihan dari Sumatera datang sekali boleh ya. Yang dari mana tadi? Yang penting halal dibuka secepatnya. Jangan menunda pernikahan. Kalau sudah waktunya, sebaik-baik perempuan, kalau sudah akil balig, kemudian dia butuh nikah, cepatkan pernikahan. Laki pun demikian. Sebab setan sekarang menggoda dan masuk ngerusak anak-anak kita dengan bermacam-macam cara. Mulai dari aurat diumbar di pinggir jalan, mulai dari televisi yang dihadirkan di rumah kita, HP yang disaku dan di tas anak-anak kita, itu semuanya merusak akhlak. Kalau dari bentengi dengan pintu halal tadi, maka ketahuilah anak-anak bisa terjumus dalam kehinaan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari para jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ingin bertanya, apakah benar orang yang mengambil perumahan itu hukumnya riba? Mengambil apa? Perumahan. Baik. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal dong cara ngambilnya. Kalau saya punya duit langsung tak bayari ya enggak riba. Kredit maksudnya. Ngambil perumahan ya, baik. Tinggal kreditnya kemana? Kalau kreditnya ke gudang riba, ya riba. Kalau kreditnya ke gudang riba, ya masuk riba. Tapi yang kredit yang dikemas secara islami, itu transaksi yang dirubah. Melalui bank-bank syariah. Biarpun ada kekurangan bank syariah, kan, tapi kalau masuk bank syariah itu biasanya bank syariah nanti yang membayar, membeli. Jadi kita membelinya kepada bank syariah, jadi kita mengkreditnya kepada bank syariah. Sehingga bank syariah sudah punya kerjasama dengan pengembang. Jadi nanti pengembang itu punya transaksi jual beli kepada bank syariah tersebut. Anggap saja bank syariah Al-Bahjah. Ya. Bank syariah Al-Bahjah ada kerjasama dengan developer atau seorang kontraktor yang punya rumah banyak. Jadi dari pihak bank syariah ini ada transaksi khusus dengan mereka. Jual beli, kemudian dari bank syariah menjual kepada Anda. Anda nyicil kepada bank syariah Al-Bahjah tadi. Maka transaksi Anda adalah halal. Yang tidak dibenarkan adalah di saat seorang pengembang enggak punya duit lalu mengandeng bank riba kemudian dibiayai oleh bank riba, enggak model pakai transaksi-transaksi, pokoknya dari pihak pengembang minta biaya dari bank konvensional, bank riba Setelah itu Anda mengambil, dan mengambilnya pun Anda adalah mengambil mengkredit. Ini adalah memotong informasi. Sehingga kadang fatwa sebagian ustadz ini adalah berbeda karena informasinya dipotong. Begini, kasusnya kredit adalah halal. Tapi yang jadi masalah di sini adalah cara kreditnya. Kredit adalah halal. Saya punya mobil, saya jual kepada Anda 100 juta 10 bulan. Anda bayar 10 kredit. Asalkan bukan emas dan merah. Emas tidak boleh dikredit sama sekali. Jadi kredit rumah adalah sah. Yang jadi masalah adalah caranya. Karena dari pihak pengembang enggak punya duit, maka dia urusan dengan dunia perbankan, ya kan? Yang membiayai, maka andanya pun mengambil rumah ke mengambil rumah dan Anda membayari ke bank dengan dua kesalahan. Yang pertama apa? Memberi bunga untuk si bank, memberikan keuntungan dengan pengembang yang dia dengan cara yang tidak benar. Berarti Anda dibohongi dua kali. Maka kami himbau kepada semua pengembang, dengan segala kekurangan bank syariah, dengan segala kekurangan bank syariah, kami himbau Anda untuk bisa mendukung sebisa mungkin. Mungkin untung lebih sedikit, tapi mengangkat syariat itu adalah bagian daripada keimanan. Kenapa? Memang fasilitasnya banyak yang kurang, kemudian ini namanya banknya baru berkembang, baru tumbuh. Apapun kalau baru tumbuh enggak bisa sekuat pohon yang sudah puluhan tahun tumbuh, dia lebih kuat. Kalau baru tumbuh, untuk sandaran bisa roboh. Akan tapi ketahuilah, jika kita mencoba membangun pohon syariat ini adalah jihad. Dan karena Anda sebagian kaum muslimin tidak peduli dengan bank syariah, sehingga bank syariah sendiri semakin hari semakin kering, semakin kurus, bahkan mungkin ada berita yang dijual, dibeli orang kafir dan mereka membidik. Orang kafir ingin membeli bank syariat ini semuanya, biar kita tuh enggak syariat lagi. Bagaimana kau bisa dibeli oleh orang kafir? Karena Anda tidak mendukung bank syariah, makanya kembang apa? Setengah mati bank syariah. Anda punya dosa semuanya. Kalau seandainya umat Islam tuh kompak, akan aku alihkan danaku untuk membangun bank syariah. Lihat, jerit itu orang-orang di luar Islam itu. Sekarang di luar Islam ingin membeli bank syariah ini kalau bisa. Diambil, dia akan namakan saham pelan-pelan. Mungkin seperti itu. Dia punya upaya. Karena musuh Allah tidak akan berhenti mengajak kita untuk masuk neraka. Mereka berusaha sekuat mungkin. Jadi nanti sampai bank syariah ini bisa jadi, sudahlah kita buat bank al-bahjah aja. Pusing saya nanti akhirnya. Akhirnya mereka akan berusaha sehingga bank ini akan bank. Sampai ada bank-bank syariat yang berjaya pun, bisa saja suatu ketika kalau kita tidak dukung mereka, tidak kuatkan mereka, bisa saja bank syariah itu tiba-tiba sudah dibeli oleh orang di luar Islam. Sehingga apa? Dia akan merusak dari dalam. Sama dalam dunia persaingan bisnis itu, kadang-kadang orang kafir itu kalau membeli produk kita bukan ingin dikembangkan. Misalnya apa? Anda punya pabrik kerupuk. Dia punya pabrik kerupuk. Dia akan seolah-olah mendukung kerupuk Anda sampai nanti dibeli. Setelah dikeli, dimatikan biar kerupuknya dia saja yang jalan. Dia ingin mematikan bank syariah di mana-mana dengan bermacam-macam cara. Atau bank syariah ini akan dirubah menjadi tidak syariah lagi. Atau paling tidak, umat Islam semakin tidak percaya lagi. Karena apa? Kamu bank syariah, yang punya juga aku. Aku tidak percaya kepada nabimu. Akhirnya hilanglah kepercayaan kepada bank syariah. Apa akhirnya? Balik lagi konvensional. Karena apa? Anda tidak berjuang untuk menegakkan bank syariah ini. Jadi tidak mustahil kalau Anda tidak terus mempertahankan bank syariah. Dimulai dari yang kecil, BMT sekalipun. Masih ogah-ogahan kan? Kita berurusan dengan BMT. Yang dikemas dengan syariah pun kita masih ogah-ogahan. Nah kalau kita masih terus seperti itu hanya mementingkan hawa nafsu kita semuanya, bank syariah akan runtuh, akan dibeli oleh musuh-musuh Allah, dan akhirnya apa? Jadi bahan cibiran umat Islam, buat bank saja enggak bisa. Nah ini, hati-hati, maka kami himbau kepada kaum muslimin semuanya, hendaknya waspada kepada upaya-upaya di luar Islam untuk merusak umat Islam, termasuk lembaga-lembaga keuangan yang selama ini dikemas secara syar'i. Bisa jadi ini adalah termasuk yang dibidik yang paling utama oleh mereka. Termasuk pendidikan sudah begitu. Pendidikan syar'i pengen dimasukkan pendidikan liberal, pendidikan ngaco dan sebagainya. Ini upaya mereka, upaya orang di luar Islam sana. Termasuk lembaga-lembaga keuangan akan dirusak. Dan begitulah musuh-musuh Allah akan merusak kita. Semoga Allah menjadikan kita pejuang syariat Nabi SAW. Dan lihat, ucapkan amin dengan hati. Semoga kita menjadi pejuang-pejuang syariat Nabi Muhammad. Pejuang lembaga keuangan yang sesungguhnya. Pejuang sekolah yang sesungguhnya, pejuang umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dari jamaah ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada titipan pertanyaan dari seorang anak yang ada masalah dengan ayahnya, Buya. Jadi seorang anak ini menemukan ayahnya berhubungan dengan seorang wanita yang sudah punya suami dan anak juga, di saat ibunya sedang melaksanakan ibadah haji begitu, Bu ya. Jadi ada dan terus berlanjut gitu, Bu ya. Dan bagaimana sikap anak di saat ayahnya terus mengulang kesalahan yang sama, belum lagi dari keluarga ibundanya itu sering mencaci maki ayahnya, menyumpah-nyumpahi ayahnya di depan anak tersebut, Bu ya. Apakah anak ini apakah menyarankan ibunya untuk berpisah atau tetap mempertahankan pernikahan? Ini kasus yang pertama, Bu ya. Yang kedua juga seorang anak yang menemukan ayahnya itu menikah lagi. Jadi ibunya sudah meninggal, lalu ayahnya menikah lagi dengan keponakannya, Bu ya. Dengan keponakan ayahnya, Bu ya. Jadi pernikahan mahram seperti itu, Bu ya. Dan ini sampai sekarang keponakannya ayahnya itu sudah hamil, Bu ya. Jadi dan sudah ditegur oleh aparat dan semuanya, ulama juga sudah menegur, tapi ayahnya itu kekeh dengan pernikahannya. Nah, ini sebagai anak harus seperti apa, Bu ya? Apakah memutus hubungan antara ayah dan anak? Dan kalau silaturahmi lebaran atau bagaimana, apakah tidak perlu datang atau bagaimana, Bu ya, yang harus dilakukan? Baik, terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kehormatan kita semua. Istrinya lagi ibadah haji, tak taunya sang suami di rumah berurusan dengan perempuan, masya Allah, yang sudah punya suami. Waduh. Kalau seandainya urusannya adalah halal menikah lagi, mungkin kasusnya berbeda. Dia sudah tidak takut kepada Allah. Belum lagi khianat kepada Allah, khianat kepada orang lain lagi. Dan termasuk dikatakan paling busuknya dosa adalah seorang laki-laki yang menzinai adalah perempuan tetangganya. Perempuan Allah. Wih, dosanya menumpuk-numpuk. Kalau ada orang berzina dengan pelacur adalah zina, hina dan rendah. Tapi kalau sudah seperti itu, sudah rendah di atas kerendahan. Wih, rendah, riadah di bawah kerendahan, rendah lagi. Masya Allah, na'udzubillah. Perempuan yang sudah punya istri, kenapa harus diganggu? Apakah tidak sadar kalau dia juga mengganggu umat Nabi Muhammad, seorang suami? Baik. Kemudian sang istri marah-marah. Sebenarnya dalam hal ini kita perlu koreksi semuanya. Jelas yang dilakukan seorang suami tadi, itu jelas salah apapun bentuknya. Apapun sebabnya, dia adalah salah. Dan rendah serta hina. Cuman sebab ini yang perlu kita cari. Kepergian seorang suami istri haji sendirian. Kita perlu lacak seorang istri selama ini bagaimana hubungannya dengan seorang suami. Atau bang selama ini sudah tidak pernah indah. Ada seorang istri itu adalah masya Allah. Dan dulu aja sebelum menikah. Manis adalah sebelum menikah. Setelah itu semua ala kadarnya, apa aja. Bahkan ngomong sama suami sudah tidak ada kalimat manis dan sebagainya. Atau mungkin, apalagi tadi ada tanda suka marah-marah. Sumpah, akhirnya sang suami ini melihat istrinya naik haji kok tenang bener nih rumah. Bisa jadi begitu. Makanya harus koreksi semuanya. Yang jelas suami begitu itu salah, apapun. Makanya seorang istri, bisa kita perlu koreksi diri. Kemudian setelah itu pulang mau marah-marah dan sebagainya. Urusan seperti itu, tidak perlu sampai derajat marah-marah. Selesaikan dengan baik-baik, karena ini pelanggaran syariat. Kemudian yang perlu dicermati lagi, benarkah itu, atau isu, atau memang perlu. Apakah benar, terbukti, atau seorang suami mengakui, ya aku telah tidur dengan ini, atau bagaimana. Kalau hanya dengar SMS itu banyak, seorang perempuan pengen ganggu suaminya orang itu banyak. Dan memang perlu dilacak perlahan, hati-hati. Jangan gampang emosi. Dan juga, apakah benar cerita semacam itu? Jangan-jangan kita perlu cek semuanya. Jangan-jangan itu emosinya seorang ibu gara-gara ngelihat WA atau SMS suaminya diceritakan kepada anaknya dengan lebih, lalu anaknya ngadu, bisa jadi begitu. Ini perlu dicek kembali semuanya. Yang jelas kalau ada suami seperti itu adalah hina, rendah. Tapi sebabnya harus dicari ini. Makanya urusan kepada Allah ini loh. Rasa takut itu penting. Kalau seorang suami, makanya sesungguhnya susah bagi seorang yang punya iman itu melakukan kehinaan seperti itu. Kalau seandainya memang sangat membutuhkan, mungkin istrinya tidak pernah ini, mungkin dia menikah lagi dengan cara yang halal. Jadi untuk melakukan perzinahan bagi ahli iman itu adalah sangat sulit, sangat susah. Apalagi dengan seorang wanita yang sudah punya suami, Masya Allah. Jadi memang kalau ada kasus semacam ini, kita harus lacak benar, ya, dilihat kebenaran berita tersebut. Kalau memang benar, kemudian apa sebabnya? Jangan-jangan istri ikut andil dalam perilaku seorang suami seperti itu. Atau istri yang mungkin memang kurang manis, kan ada tanda-tanda kenapa haji sendirian. Kita perlu tanya lagi. Ini ada banyak hal, ya. Kemudian sampai di rumah kok tiba-tiba marah-marah, dan beritanya dari siapa? Ini perlu dicek semuanya. Yang jelas, kita perlu selalu koreksi diri. Jika Anda perempuan, laki-laki semacam itu salah. Dengan yang haram, dia khianat kepada Allah, khianat kepada tetangga, kepada saudara. Kemudian sisi lain, mungkin seorang istri punya peran besar di dalam perilaku seorang suami, maka dia pun harus bertobat, dan misal ada pun cara menyelesaikannya, tidak harus membuat perceraian dan sebagainya. Kalau sudah ketemu sebabnya, jika seorang istri menjadi sebab, maka ketahuilah, maka di saat seperti ini, maka perlu saat itu diskusi yang baik. Mungkin seorang suami itu hanya kepleset saja, atau mungkin suaminya adalah sebenarnya seorang baik, tapi digoda oleh perempuan lain. Di saat namanya urusan syahwat dan sebagainya, karena min plus, di saat iman tidak ada, sudahlah nyambung. Apalagi kata setan, orang lain bisa lebih indah, kata setan. Biarpun lebih rendah derajat kecantikannya, dan kemacam apanya, itu namanya setan, bisikan setan, waswas setan. Nar itu, fadbil bisyahwat. Neraka itu ada diliputi dengan syahwat. Kalau sudah syahwat masuk di situ, gak ada. Tidak penting hitam, coklat, kuning, hijau, tidak penting. Kalau sudah syahwat masuk di dalamnya. Baik, jadi seperti itu, jelas suami adalah melakukan kesalahan jika benar. Kemudian jika demikian, maka perlu dilihat. Jangan-jangan seorang istri punya andil dalam kesalahan tersebut. Adapun solusinya gimana? Harus kita berdamai dulu deh. Untuk membuktikan itu semuanya. Kemudian jika sang suami sudah tidak bisa diatur dan ditata, apa perlunya dengan seorang suami seperti itu? Dan katanya tadi berulang-ulang. Berulang-ulang, kalau sudah berulang-ulang, kalau berulang-ulang tidak bisa dibenahi. Ya untuk apa? Bersama orang yang tidak takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, dosa yang lainnya akan mudah dilakukan. Jika benar, maka pembuktiannya itu pun harus jelas. Tidak boleh dengan tuduhan, karena urusan zina. Urusan zina, aib yang harus ditutup. Tidak boleh pakai kalimat tuduhan, apalagi SMS, apalagi kata orang. Ini perlu proses. Maka, nah, cara satu-satunya adalah karena mahkamah sekalipun belum bisa menyelesaikan secara benar, datanglah kepada orang bijak yang soleh, yang punya wawasan, punya ilmu untuk diajak diskusi perlahan sampai ketemu kepada titik. Dan mohon kepada sang anak atau sang istri agar tidak cerita kemana-mana, jangan-jangan itu semua adalah hasilnya bohong, terlanjur kemana-mana, tercoreng wajahmu sendiri. Baik, jadi diam saja, selesaikan dengan para ustadz, para tokoh, untuk bisa dibahas secara detail. Kemudian yang kedua, Masya Allah, jika ada seorang laki-laki menikah dengan keponakannya sendiri, maka tidak sah pernikahannya. Bagaimana dengan kasus yang semacam ini? Ketahuilah, yang nikahkan dulu ini siapa? Kok bisa terjadi pernikahan, Masya Allah? Nah ini, kok bisa terjadi pernikahan misalnya bagaimana? Kalau orang menikahkan, ditanya ini siapa dan di mana nikahnya? Anggap saja kiainya dibohongi sama mereka berdua. Datang ke tempat yang jauh, membuat KTP di mana, ini dianggap orang lain, lalu walinya dianggap meninggal, mungkin dia berbohong sampai terjadi pernikahan. Maka yang berbohong adalah kedua ini. Ponakan dan sang paman. Pernikahannya tidak sah dan terjadi perzinaan. Kemudian kelihatannya sang bapak sudah punya anak gitu. Kok tadi ke anak-anaknya. Begitu. Oh, jadi sang bapak punya anak dari istrinya. Baik, maka bagaimana sikap sang anak? Ketahuilah, memang kalau orang itu sudah melakukan kehinaan seperti itu buta mata. Kalau sudah seorang bapak atau seorang ibu sudah enggak malu dengan kehinaannya, enggak bisa, susah. Misalnya seorang perempuan sudah dia malu, ada seorang perempuan biarpun nenek-nenek sekalipun, kalau sudah enggak malu pacaran atau dengan laki-laki di depan cucunya dan anaknya, wah ini kehancuran, enggak bisa dinasihati kayak apa. Malaikat turun pun enggak bisa. Enggak punya rasa malu sudah. Na'udzubillah. Ini setan menggoda, urusan kesenangan itu beda urusan hati. Biarpun nenek-nenek umur 86 tahun sudah pakai tongkat. Hati-hati, karena ini setan sudah merusak hatinya. Apalagi dengan bahasa senang. Kalau setan istilahnya kan dalam bahasa gaulnya kan cinta enggak kenal usia. Oke, pakai cinta enggak kenal usia. Kalau sudah jatuh cinta akan berantakan. Maka cara pendekatan rohani, kalau memang itu sudah terjadi, enggak bisa berantem, anak pun ngulet. Lagi-lagi juga perlu kita cek kenapa kok sampai suaminya tergoda dengan ponakannya dan sebagainya. Ada unsur apa kira-kira? Perlu dilacak lagi dalam menyelesaikan masalah. Apakah sama-sama ada kesalahan? Apakah ada kesalahan dari istri pertamanya? Kurang peduli misalnya, meninggal. Baik meninggal, subhanallah, berarti kurang pengarahan. Biasanya kesalahannya di sini juga. Seorang anak, hei para anak. Jika engkau punya seorang bapak dan ibundamu sudah meninggal atau seandainya pisah, jangan pandang bapakmu selamanya adalah seorang bapak. Pandang ayahmu adalah seorang laki-laki yang butuh kepada wanita, dan itu adalah kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Daripada suatu ketika ayahmu salah di dalam memilih, lebih baik engkau ikut andil di dalam memilihkan yang baik. Sebab giliran milih yang salah repot nih, ruwet. Ini kan cara pilih yang salah. Mulai dari awal setelah ibundanya meninggal, melihat seorang bapak, bapaknya wanita, laki-laki normal, yang punya kebutuhan. Dan mungkin harus diskusi, terbuka. Ibundanya tetap indah di surga insyaAllah. Gak akan terganggu dengan kisah itu semuanya. Jangan sampai dilarang, pokoknya gak rido kalau bapak menikah, apa urusanmu. Oh, dia punya kebutuhan pribadi dan tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nah ini, makanya di saat seorang anak kadang-kadang melarang ini, cuek dan sebagainya. Yang lihat siapa yang perhatikan? Mungkin selama ini ponakannya yang perhatian, sering gak marah-marah, duduk, dan sebagainya. Mungkin, saya gak tahu sebabnya. Mungkin sekali seperti itu, akhirnya apa? Lah kok ponakku baik banget, melebihi dari anakku. Setan masuk, rasa seneng. Akhirnya terjadilah upaya yang penting bisa berkumpul. Kalaupun tidak nikah, dia tetap zina, karena sudah tidak takut kepada Allah. Ini adalah makanya dalam menyelesaikan masalah harus dilacak semuanya. Dan sengaja kami menerangkan panjang semuanya ini, jangan sampai di tempat lain juga terjadi kasus yang serupa. Antisipasi itu semuanya. Makanya pernikahan dibuka selebar-lebarnya. Zina adalah rendah. Pintu zina, mukaddimah zina. Pacaran dan sebagainya jangan main-main. Menjadikan kurang ajar sama anak, berani sama anak, berani sama cucu, berani seorang ibu atau seorang bapak kasar gara-gara urusan jatuh cinta. Cinta buta, gula jawa rasa coklat. Gula jawa ya gula jawa. Ini ada musibah benar. Baik, kalau begitu harus ada pendekatan rohani. Mungkin ada yang duduk dengan sang bapak tersebut. Duduk yang baik. Kalau tidak bisa dengan ini, difahamkan dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu ditawarkan. Bapak lepas dari dia. Engkau akan dinikahkan dengan wanita yang ini. Perempuannya juga begitu. Kalau lepas dari dia, akan menikahimu laki-laki yang baik. Dan kalau seandainya ada laki-laki yang siap menikahi wanita tersebut, itu adalah berjuang. Laki-laki membebaskan dari zina. Artinya, perempuan itu dipisah, kemudian dinikahi. Dinikahi karena nikahnya enggak sah, enggak pakai istilah iddah-iddahan. Nikah, ya. Paling kecuali kalau masalah ada kandungan, nunggu. Jadi nikah dengan laki-laki yang lain, kemudian wanitanya, apa, laki-laki nikah dengan wanita lain, itu adalah cara nolong, karena ada kebutuhan yang sangat tidak bisa diwakilkan. Kebutuhannya. Seperti kebutuhan pokok, urusan makan dan yang lainnya. Baik, ini harus, paling tidak harus duduklah dengan mereka, ketemu dengan mereka. Baik anaknya, itulah anaknya, kami itu memberi nasihat untuk anaknya, buat pendekatan yang baik, seperti ini. Jadi mungkin diskusi, kalau bisa menerobos diskusi dengan bapak, diskusi yang baik, diajak. Jadi gini, kalau dengan orang tua jangan nasihati, kadang-kadang anak bapak itu belum apa-apa sudah marah, kamu ini apaan sih? Cuma dengan bahasa yang baik, dicium tangannya, duduk yang manis, abah, saya bicara sebagai seorang anak, sangat mencintai abah. Dibuka pintu, abah. Kalau abah ingin menikah dengan siapapun, saya izinkan, saya cari kalau perlu. Tapi mohon abah keharaman, abah. Ini haram, abah. Tidak boleh, abah. Bukan saya benci dengan sepupu saya itu sepupu saya cinta dia. Cuma ini haram, abah. Abah cari yang lebih cantik dari dia. Tidak apa-apa, ngomong terbuka dong. Selama ini ngelarang tok, tapi tidak pernah ngasih solusi. Apa-apaan kamu itu? Hah, nah kan? Jadi, kayaknya sang anak harus ngadep deh nanti kalau ada kesempatan. Gimana akan rayu abahnya? Itu zina terus. Yang membiarkan ikut dosa, tetangganya biarkan ikut dosa. Apakah sambung silaturahmi? Silaturahmi tetap. Akan tapi silaturahmi tetap, barangkali itu menjadi pintu untuk bisa ngingetkan dia. Kalau semakin dijauhi, semakin bebas, dia nggak ada ngingetin. Tiba-tiba kalau ngingetin, hey, ente enggak pernah datang, sombong, enggak pernah datang-datang ngingetin, apaan kamu? Bisa begitu. Sambung silaturahmi, membuat pendekatan kepada dia sehingga nanti bisa diterima omongannya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kajian muslimah hari ini di Al-Bahjah di pondok jam 1 siang. Jangan lupa Maulid Akbar Al-Bahjah tanggal 7 Rabiul Awal 26 November 2017. 12-7 Rabiul Awal 1439. Di pondok ini jam 7 sampai selesai. Mohon diinformasikan kepada kerabat, saudara, teman, khususnya yang jauh-jauh, agar mereka punya persiapan di hari ini, bisa-bisa kunjung ke tempat ini. Kemudian malam cinta Rasul, Ahad malam Senin, 12 Rabiul Akhir atau 31 Desember di alun-alun kota Cirebon. Dan bagi siapa yang ingin ikut menyukseskan acara perayaan Maulid Nabi ini, maka Anda boleh bergabung langsung dengan tim, sudah disiapkan nanti standnya sana. Saya ingin bergabung, misalnya saya ingin jadi tukang sapunya, atau saya diberima tamunya, saya ingin jadi tukang masaknya, atau termasuk diantaranya saya akan buka rumah saya untuk para tamu, rumahnya nanti para tetangga-tetangga yang semoga dimuliakan oleh Allah. Jika punya rumah layak, maksudnya rumahnya luas, tidak harus rumahnya bagus, yang penting ada kamar mandinya, ada ininya, nanti bisa dibuka pintunya semalam itu untuk para tamu yang datang dari jauh, maka Anda bisa mendaftarkan sini. Untung-untung Anda sampai nyiapkan sarapannya, waduh, Anda menyambut tamunya Rasulullah, sarapan, sarapan, sarapan. Kita ingin budaya ini akan terjadi di kampung ini, sehingga yang adakan maulid di pondok, tapi sak kampung maulidan semuanya, karena kedatangan tamu-tamu Rasulullah, yang jumlahnya aduh tidak tahu dari mana, tidak bisa dihitung nanti, kasihan, banyak, mereka perlu tempat, ada yang datang malam, baik. Kemudian juga yang ingin berpartisipasi ngirim kerbo juga, sapi, kambing kecil juga boleh, ayam, semuanya boleh. Jadi semuanya, penting semampu Anda agar Anda ikut menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi ini, uang dan sebagainya. Kalaupun Anda tidak memberi, insya Allah hamba-hamba Allah yang lain menyiapkan kok. Jadi kami ajak semuanya. Kalaupun Anda tidak memberi, Anda hadirlah yang penting. Tapi kalau Anda memberi, berarti sempurna Anda. Bukan sekedar sebagai hadirin, tapi Anda menjadi penyelenggara maulid besar nanti. Sunat masal. Silakan daftar sunat masal. Daftarkan anak-anaknya. Kemudian para guru-guru tahfidz yang punya hafalan Al-Quran, jika ada di antara pendengar yang menyaksikan acara ini, hadirin, hadirat, ada yang punya hafalan Quran dan punya waktu untuk bisa mengajar di sini, kami buka untuk menjadi guru tahfidzul Quran, penghafal Quran yang bisa mengajar anak-anak kita Al-Quran. Kemudian juga ada permintaan dari tim dakwah Al-Bahjah untuk kepada semua yang sudah bergabung dengan infak, jangan diputus, teruskan sampai kapan? Sampai kita menghadap ke Rasulullah, menghadap kepada Allah dan bertemu dengan Rasulullah. Sampai mati, infak, jangan diputus. Yang belum, segera mendaftarkan infak rutin. Dimulai dari Rp1.000 per bulan, atau terserah, suka-suka. Jangan sampai Anda tidak mengambil bagian itu. Kemudian juga, ada permohonan doa, mohon didoakan untuk dapur. Dapur minta didoakan, semoga Allah mengirim hamba-hambanya yang soleh untuk mengadakan mobil khusus untuk dapur. Terserah mobilnya apa saja, untuk belanja. Setiap hari belanja, melayani santri sebegitu banyak, kalau belanja itu kasihan. Itu. Sebenarnya dipoto, anak-anak biar kasih tahu, biar kasihan orangnya. Nanti ada sayurnya di mana, kemudian pagi-pagi. Nanti kalau kehujanan, Masya Allah, antik lagi. Ini adalah ada dapur perlu mobil. Kemudian parkir, ini parkir untuk mobil pondok, sudah ada. Kemudian parkir untuk para tamu akan disiapkan di sebelah sana. Untuk parkir tamu ini, untuk parkir ini sudah ada, Alhamdulillah. Untuk parkir para tamu, parkir kendaraan jamaah, kurang lebihnya 100 juta di sana. Untuk agar mobilnya tidak kepanasan. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu. Pendirian gedung Al-Bahjah TV, sudah ada lahannya tapi belum ada pembangunannya. Semoga juga Allah segera ngirim ahli surga. Radioku, radio pusat, radioku malah belum punya mobil. Radio cabang ada mobilnya sudah. Bogor sudah ada, enggak tahu mana ada. Ini radioku pusat. Labelnya, Pak, stikernya di mana-mana radioku, tapi itu mobilnya orang semuanya. Radioku, radioku. Radioku malah belum punya mobil rupanya ini. Tawadhu dia. Kasian tapi, nah, insyaallah semoga Allah mengirim ahli surga untuk radio. Makanya kalau mereka keliling itu harus masih pinjam tim yang lainnya. Kemudian perluasan TPQ yang di daerah Kali Tanjung, ada tanah yang dijual, ada TPQ yang kita bangun di Kali Tanjung, ada tanah yang dijual untuk pelebaran, kurang lebihnya ada 100 juta. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu semuanya. Kemudian dana, kita perlu dana juga. Ada pondok putri yang sudah ada. Ini bukan berbicara, kita tidak berbicara tentang pembangunan yang baru. Yang ada perlu pembenahan. Ada beberapa tempat yang bocor, bocor, bocor, bocor. Ini perlu dibenahi, ini juga perlu duit. Atau ada tim, saya akan mengirim Buya tukang-tukang sekaligus saya biayai, saya kontrol di mana sih yang bocor sampai tidak bocor. Itu boleh. Enggak harus Anda ngirim duit. Yang penting hujan nanti enggak bocor, gitu saja. Karena ada sebagian orang tuh yang enggak terima kalau ngirim duit, lebih hebat lagi, sak tukangnya. Sak duitnya, wah hebat itu, bagus. Sak kontrolnya, sak tenaganya. Jadi yang penting itu tidak bocor. Kalau ini ditulis untuk pembenahan bocor-bocor 100-an juta, 80 juta lah. Insyaallah. Perbaikan pembuatan hammam banat. Kemudian juga pembuatan hammam anak putri. Kamar mandi putri ini sangat kurang dan sangat kurang. Alhamdulillah ada hamba Allah sudah memulai. Tapi tetap kita ajak yang lainnya untuk bisa bergabung. Untuk pasir berapa rit? 4 rit, pondasi 5 rit, batu split, cor 2 rit. Itu dulu. Yang punya rit-rit ini kirim aja. Ya, itu aja kami sampaikan. Untuk bahan doa, ketahuilah kami yakin doa kaum muslimin di sini adalah dikabul oleh Allah. Setelah Anda doa serius, esok akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusna alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Jaga hati kami, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan jaga perilaku kami, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari keharaman. Buka pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Jauhkan kami dari keharaman, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Siapapun dari umat kekasihmu, Nabi Muhammad, yang saat ini telah teruji dengan keharaman, ya Allah, kami mohon, hentikan, ganti dengan yang halal. Penuh berkah, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam keharaman, perzinaan, minuman keras, atau yang lainnya. Jauhkan, ya Allah, Engkau maha tahu siapa mereka. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau maha tahu di mana mereka. Berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, makmurkan majlis ini dengan ahli-ahli surga yang datang ke tempat ini, atau yang menyaksikan acara ini, atau yang mendengar suara ini, ya Allah. Angkat derajat mereka, muliakan mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Para santri kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Jadikan mereka ulama-ulama kekasihmu, Nabi Muhammad. Yang dibanggakan oleh kekasihmu, Nabi Muhammad. Dan anak-anak kami, jaga mereka semua, ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka semua. Dan kami mohon yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan yang telah meninggal, ya Allah, ampuni, ya Allah. Wabil khusus. Ya Allah, ampuni, ya Allah, ampuni, ampuni. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Sehingga rumah tangga kami adalah bisa terus berjalan di jalan yang kau ridho, ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami yang menjadi sebab kami melakukan keharaman, ya Allah. Percekcokan yang menjadi sebab kami tidak indah di rumah tangga kami. Dan kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan mereka. Muliakan mereka, ya Allah, dengan pernikahan yang mulia, ya Allah. Dengan pernikahan yang berkah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kala anak yang soleh, solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu, Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan. Dan kami mohon siapapun yang mendengar suara ini, yang hadir di sini, atau yang berjualan di sana, atau yang menjaga parkir, atau yang menjaga jalan di sana. Semua yang urusan dengan tempat mulia ini, muliakan mereka. Dan muliakan keluarga mereka semua, ya Allah. Muliakan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Yang berjuang di sini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga serta anak-anak mereka. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan jadikan kami kalau adalah ahli husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.